berdetak seperti lesung di kalu. La la, la la la. Di tengah

maafkanlah atas kelancanganku mencoba meninggalkanmu. Sekarang datanglah engkau bersama angin agar setiap waktu aku bisa menikmati kasihmu. Agar setiap waktu aku bisa menikmati kasihmu. Kelancanganku mencoba meninggalkanmu. Sekarang datanglah engkau bersama angin agar setiap waktu aku bisa menikmati kasihmu. Agar setiap waktu aku bisa menikmati kasihmu. Thank you.